3SR? Oke, masih ingat 3SR? Masih ingat 3SR? Masih. Nah, 3SR, masih ingat ya? Cing nam 3SR ke mak. 3SR. Nah, 3SR ke mak. Senyum, salam, salim, rengkuh. Ya, ingat ya Ilyas ya. Mau mimpin dipimpin sama Ilyas, mau? Mau enggak? Ayo, silakan. Ayo Ilyas ke depan. Asik. Woi. Itu rambutnya kenapa berantakan Ilyas? Kamu mandi enggak tadi Ilyas? Nah, simpen dulu rambutnya, rapikan dulu bagian. Rapikan rambutnya. Ya, rambutnya rapikan Ilyas. Rambutnya rapikan dulu. Asik. Tidak galak pula. Sip. Awas, awas. Tahun ke belakang rajin ya melakukan sholat duha. Nah, ketika membaca satu artikel yang mengatakan bahwasanya ketika Sayyidina Husain itu dipenggal lehernya, terus lehernya dibawa ke depan Yazid. Mendengar kabar itu, Yazid dan pengikutnya langsung melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan itu di waktu kan dilaksanakan pada waktu pagi. Dan yang mengatakan itu awal mula sholat duha. Tadinya teh ibu teh langsung teng, nggak mau lagi melaksanakan sholat duha. Dina alam sadar bahwa ibu wah ternyata nah bet latar belakangnya teh sholat duha teh begitu gitu kejadian Karbala. Tapi walau alam, ibu belum pernah lagi menemukan artikel itu gitu. Itu hanya sesekali nawe. Pas kadinya naken baca dong, ya suka baca gitu. Nah, ternyata sholat duha teh sudah dilakukan pada waktu zaman Nabi Rasulullah gitu. Udah ada. Tapi nggak tahu kenapa ya ibu teh di alam bawah sadar teh masih ketika melakukan sholat duha teh terbayang gitu kejadian Karbala gitu. Terbayang. Tapi silakan nanti kalian cari informasinya mengenai itu. Apakah yang artikel ibu baca itu adalah khusus untuk kaum Syiah gitu ya, atau ayat sebuah hadis kalau tidak salah. Tapi hadis pada waktu Muawiyah ini memang banyak yang dipalsukan, banyak yang didistorsi gitu. Ya, banyak hadis-hadis palsu pada waktu zaman Muawiyah. Makanya apa itu namanya keluarga Rasulullah ini apa banyak yang hadis sahih tapi berseberangan dengan mereka ya. Nah untuk yang kisah sepak bola ini kemarin ibu mendengar lagi gitu ceramah seorang ulama dari Jawa Barat yaitu Ajengan Uci tanya tadinya ibu teh masa iya sih gitu. Tapi pas kemarin mendengar pidato itu, loh kok benar jening gitu. Jadi kisahnya Kia Bager, ketika terjadi perang, bukan perang, apa pembantaian di Karbala, Sayyidina Husain itu di apa namanya dipenggal lehernya, terus setelah dipenggal, kepalanya itu dioper-oper banget. Dioper-oper, kadi tukun. Tah itu awal mula, ya sepak bola. Cana didinya awal mula nate. Jadi asbabul wurud nate tidinya. Ya makanya Ajengan Uci melarang pisan umat Islam untuk resep permainan sepak bola. Karena bagi orang-orang itu mereka sholat. Karena itu adalah lahir dari kisah pembantaian di Karbala terhadap Sayyidina Husain. Tapi nanti coba kalian dalami lagi ya. Dalami lagi, ini hanya pengetahuan buat kalian saja. Coba kalian perdalam lagi, karena orang Jawa Barat itu senang sekali yang namanya sepak bola. Termasuk perempuan. Termasuk perempuan yang suka mau ngelamun ke Persib bola. Mau Bandung pelamar kan kita nobarnya. Jadi nobar. Tapi itu ya gitulah ya. Ada orang Cipar ini paling terangnya. Setidaknya mereka juga ada referensi lah mengenai bola itu apakah benar dari kisah Karbala atau tidak. Tapi kalau melihat kemarin cerita Ajengan Uci itu Ajengan besar Jawa Barat diraku manena tidak punya referensi yang sahih gitu ya. Nah itu mengenai kisah Karbala itu terjadi pada zaman Muawiyah ya, zaman Muawiyah Khalifah Yazid. Nah untuk sejarah Muawiyah ini memang ada apa sisi-sisi gelap, sisi-sisi negatif yang lebih dominan. Meskipun tidak dipungkiri ketika zaman Muawiyah Islam itu berkembang, artinya ekspansi besar-besaran, pengetahuan juga. Tapi dibalik semua itu, yang akhirnya membawa dinasti Umayyah ini mengalami kehancuran. Nah, faktor-faktor kehancurannya yaitu yang pertama karena memang khalifah-khalifahnya sudah banyak yang menyimpang. Yang kedua terjadi perebutan kekuasaan. Terus yang selanjutnya raja-rajanya sudah terlena dengan kehidupan dunia sehingga mereka tidak sadar bahwasanya di luar sana sudah ada yang mengintai untuk menyerang apa namanya kekhalifahan Muawiyah. Nah, yang secara ekstrim Rasulullah yang dipelopori oleh pamannya Rasulullah yaitu Abu Abbas As-Saffah, ya, yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Muawiyah yang memang itu sudah menyimpang dari sudah banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh khalifahnya. Nah, maka Abbas yang menyerang. Akhirnya apa? Kocar-kacir Muawiyah tidak disisakan keluarganya, ya, termasuk keturunan-keturunannya. Ya ada ini juga sih motif-motif tertentu karena ngelihat sejarah yang kebelakang ya, bagaimana perlakuan Yazid terhadap keponakannya, bagaimana perlakuan terhadap keluarga Rasulullah itu Muawiyah yang tadinya melindungi ternyata tidak, yang tadinya memberi upeti ternyata tidak. Kan yang Muawiyah diangkat itu kan karena ada persetujuan dari Sayyidina Hasan dan Husain. Masyarakat menginginkan setelah Ali itu adalah keluarganya, tapi karena memang waktu itu masih remaja gitu Hasan dan Husain, beberapa pertimbangan Muawiyah yang begitu berambisi, maka dia bersedia membaiat dengan syarat-syaratnya. Tapi ternyata syarat-syarat itu banyak yang diingkari. Komo setelah kehandap-kehandap nak gitu keturunannya. Maka ketika Abbasiyah memberontak Abu Abbas As-Saffah, semuanya dibantai dan hanya satu yang berani yang berhasil melarikan diri. Ya, yaitu yang bernama Abdurrahman bin Dakhil. Ini Abdurrahman bin Dakhil. Nah, Abdurrahman Dakhil ini lalu dia melarikan diri keluar dari Damaskus menuju ke mana? Menuju ke Andalusia. Ya, hancur yang Muawiyah satu ya, diambil alih oleh dinasti Abbasiyah. Nah, Abbasiyah berdiri, ternyata di Andalusia keturunannya yang selamat itu mendirikan Muawiyah dua, yaitu di Andalusia, Spanyol ayana. Ya, makanya tadi dibahaskan ya, Muawiyah satu, Muawiyah dua. Abdurrahman Ad-Dakhil pemimpinnya yang di Andalusia, Abdurrahman Ad-Dakhil. Nanti ya kita pelajari. Nah, setelah itu Bagir dipimpin oleh paman Rasulullah, bagaimana? Apakah Islam semakin maju? Semakin maju enggak? Dari kolaborasi ini, Muawiyah terus Abbasiyah. Mau dengar enggak bagaimana pemimpin Abbasiyah? Semakin maju enggak Islam? Semakin. Semakin maju. Bahkan Islam mengalami yang namanya Golden Age. Apa? Golden Age. Apa Golden Age? Masa keemasan. Hah? Masa keemasan, masa kejayaan. Mengalami masa kejayaan, Bagar. Semua dunia itu berkiblat ke negara Islam. Di mana tempatnya? Di Damaskus. Di mana? Damaskus. Lamun Abbasiyah di mana tempatnya? Spanyol. Ada yang tahu? Mana sih? Ayo di mana? Dan dinasti Abbasiyah ini, nanti kalian cari. Dan dinasti Abbasiyah ini berpuasanya lama banget. Ya, yaitu 5 abad. Jadi 5 abad berarti sama tahun. 500 tahun lebih. 505 tahun berpuasanya. 505 tahun dan yang mencapai Golden Age itu adalah pada waktu dipimpin oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pernah dengar enggak namanya? Pernah ya? Harun Ar-Rasyid. Ar-Rasyid. Apa kunci keberhasilan Harun Ar-Rasyid bisa mencapai Golden Age? Rahasianya adalah yang pertama, dia open-minded. Open-minded itu artinya terbuka pemikirannya. Dia tidak alergi terhadap pemikiran-pemikiran ilmuwan barat. Dia tidak alergi terhadap perkembangan teknologi di dunia barat gitu. Jadi dia terbuka saja. Ya, terbuka kepada semua golongan, terbuka terhadap semua negara, asalkan itu positif, asalkan itu ilmu, asalkan itu untuk kebaikan umat, silakan. Nah, itu salah satu bentuk keberhasilannya, salah satu indikator keberhasilan Islam pada waktu itu karena khalifahnya yang open minded. jadi nggak alergi terhadap ajaran yang lain, tidak alergi terhadap ilmuwan-ilmuwan yang lain, tidak alergi terhadap kemajuan teknologi negara lain. Yang pada waktu itu memang Eropa sedang mengalami yang namanya kemajuan teknologi, ya, baik itu industri maupun non. Baik itu di dunia industri maupun di teknologi, itu di Eropa sedang maju-majunya. Tahun rasisme tidak alergi. Maka orang-orang yang pintar non-Muslim itu direkrut sama orang rasisme. Silakan kalian boleh bekerja sama dengan kita. Kalian boleh menimba ilmu di negara kita karena dulu kan kiblatnya ke Islam seluruh dunia ini ditampung. Bahkan mahasiswa-mahasiswa dari Eropa yang ingin belajar itu ditampung banget. Yang bisa menghasilkan buku, kitab-kitab itu dibayar semuanya. Karena pada waktu itu umat Islam sangat makmur, tidak ada yang apa namanya, tidak ada kelaparan itu enggak ada. Ya, apa itu namanya? Sebenarnya Baitul Mal itu wah banyak sekali uangnya. Ya, di Baitul Mal itu, karena memang pada waktu itu jaya-jayanya Islam. Apa kerajaan-kerajaan, jalan-jalan, gitu ya, terus perpustakaan pun pada waktu itu adalah perpustakaan yang terbesar di dunia yang dinamakan dengan Baitul Hikmah. Nama perpustakaannya yaitu Baitul Hikmah, yang mana semua sumber ilmu itu ada di sana, ya. Dan karya-karya ilmuwan muslim itu semuanya ada di sana. Nah, ilmuwan yang berbahasa Arab manggil nih, siapa yang bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris? Dari non muslim, direkrut banget untuk menerjemahkan. Yang tadinya bahasa Arab menjadi bahasa Inggris, bahasa apalagi namanya Persia, yang diterjemahkan lagi ke dalam bahasa-bahasa yang lainnya supaya semua negara bisa membaca dan memahaminya. Itu keberhasilan Harun al-Rasyid, itu luar biasa. Ya, dan di zaman ini juga Islam itu benar-benar ini ya berkontribusi terhadap peradaban dunia, ya, karena di sana lahir ilmuwan-ilmuwan baik itu dalam bidang keagamaan, misalnya ilmu tafsir, Muawiyah juga sudah ada, tapi ini lebih banyak lagi melahirkan ilmuwan, ilmu tafsir, ilmu apa lagi, qiraat, terus ilmu mantik, terus ilmu astronomi, kedokteran, filsafat, ya, dan ilmu-ilmu lainnya. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan dan termasuk buku-buku itu banyak, ya, kitab-kitab itu. Karena perpustakaan terbesar di dunia, jadi semua sumber ilmu ada di sana. Hanya saja nanti di akhirnya perpustakaan itu hancur karena diserang oleh Genghis Khan, ya. Terus perpustakaannya sebagian bukunya dibuang ke laut, sebagian dicuri, dan selebihnya dibakar lagi. Ya. Nah, yang dicuri itulah yang tadinya hasil karya ilmuwan muslim diganti menjadi nama ilmuwan non-muslim. Makanya mereka mengaku-ngaku itu penemunya adalah ilmuwan dari non-muslim, padahal enggak. Seperti ilmu aljabar yang menemukan robotnya, terus yang menemukan angka-angka, itu adalah hasil dari karya ilmuwan-ilmuwan muslim, hanya saja dicaplok oleh orang-orang barat. Itu kisah di akhirnya nanti. Ini secara garis besar mengenai dinasti Abbas. Basyah. Seru ya, sejarahnya seru bager salaresna. Cuman kalian harus suka baca. Ya, harus hobi membaca. Kan kita kalau scroll-scroll status batur 2 jam kuatnya. Nah, ayeuna mah digenti. Mindsetnya tong nyekrulan bae status batur, tapi macaan sejarah. Ya, dan ternyata sejarah itu seru loh. Dan itu adalah apa? Ilmu buat kalian. Semakin banyak membaca, semakin banyak referensi, semakin membuat kita pintar. Luas pengetahuannya. Maka jangan hanya membaca status-status batur, ya, jangan hanya TikTokan doang, juga joget bareng. Nah, ya, joget bareng itu ternyata itu teh memang sudah direncanakan bagar kadenya kalian, ya. yang suka main TikTokan, ibu juga suka TikTokan tapi nggak joget-joget juga ya, tapi menyebarkan hal-hal yang bisa menginspirasi, yang memotivasi, sosialisasi gitu ya. Nah sementara anak sekarang ini, anak-anak muda Islam itu memang dilenakan, diterlenakan oleh hal-hal semacam itu. Yang penting mereka happy, mereka senang, mereka dapat duit gitu ya. Udah, mereka nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Mereka tidak peduli bagaimana keadaan Islam sekarang. Mereka tidak peduli bagaimana kehidupan masyarakat di sekitarnya. Makanya banyak kan sekarang anak-anak muda yang berdiam diri di kamar tapi duitnya banyak. Yang penting mereka happy gitu. Tidak peduli dengan bagaimana keadaan keluarga dan lain sebagainya. Kadek, ya, jangan terlena dengan hal yang macam itu. Boleh saja kita mengikuti teknologi seperti yang dicontohkan Harun Ar-Rasyid, open minded. Tapi kita tetap harus berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama. Berpegang teguh, lamun cek agama temenan, temenan. Gitu. Ya, seperti misalnya apa gitu ya yang melanggar misalnya, udah tinggalkan, jangan. Tapi kalau misalnya kebermanfaatan, diperbolehkan oleh agama, silakan. Karena memang sudah zamannya seperti ini. Hanya saja kita harus punya apa? Punya apa? Punya pedoman. Jangan bablas gitu. Ya, jangan kebablasan. Ketika kita sudah senang dengan sesuatu gitu, kita menghalalkan segala cara. Nah, jangan. Ya, kalau perempuan nih sampai buka-buka kerudung, terus kata-kata, aduh, kalau kalian lihat di TikTok itu lagu-lagunya udah Masya Allah, Astagfirullah gitu ya. Lagu-lagu yang tabu gitu untuk diucapkan sekarang dilagukeun. Ya, lagu-lagu yang jorok, yang kata-katanya itu tidak senonoh itu sekarang teh sudah beredar dan itu anak-anak muda pakai sebagai backsoundnya. Tahulah bagai kadek tanya yang mengenai pelecehan, mengenai apa hal-hal yang jorok, alat kelamin, mengenai seks, ulah turutan. Lamunan, menya siswa-siswi madrasah aliyah, lamun aya nu ngeser nu kitu, nah itu pelanggaran bagai. Moal asa-asa ibu, ibu langsung dipanggil jeung orang tua nah. Nya, lamunannya bagai ulah ka bawa sakabar-kabar. Tetap kita harus berpegang teguh pada aturan agama yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Ya mungkin itu saja untuk hari ini ya. Dilukis satu kan dengan kuis hari setiap hari Senin. Jadi nanti setelah istirahat pelajaran. Bu. Ya. Sekian, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih kerjasamanya. Ya tadi yang mendongeng. Terima kasih juga kalian sudah memperhatikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.